ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari, dan kita masuki kitab yang ke-14 dari Sahih Al-Bukhari. Beliau menyebutkan di kitab sebelumnya, kitab Al-Idain, di kitab yang ke-14 beliau memberikan terjemah kitabnya setelah menyebutkan basmalah dan kitabul witr, kitab tentang salat al-witr. Dan salat witir itu qiyamul layl, salat malam yang disyariatkan dijadikan akhir salat malamnya itu dengan rakaat ganjil, merupakan perkara yang patut kita perhatikan, terutama kita para thalabatul ilm, karena qiyamul layl merupakan da'bus salihin, merupakan hal yang ma'ruf dari kalangan orang-orang soleh. Banyak ayat-ayat Al-Quran, begitu pula hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang isinya dorongan dan pujian bagi orang-orang yang melakukan qiyamul lail, salat di waktu malam. Dan tadi kita para thalabatul ilm tentunya orang yang paling pantas untuk mengambil keutamaan tersebut. Wa taufiq biyadillahi azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, dan hadisnya sahih, mengkhususkan khitabnya untuk ahlul Quran. Awthiru ya ahlul Quran, fa inna Allah witrun yuhibbul witra. Salat witirlah wahai ahlul Quran, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala witir dan mencintai witir. Dan kita para thalabatul ilm tentunya di setiap waktu kita, di setiap harinya, kita disibukkan dengan Al-Quranul Karim. Dan Nabi sudah mengatakan, awthiru ya ahlul Quran, lakukanlah salat witir wahai ahlul Quran. Dan hadis Abdul Ibn Amr Ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, dan hadisnya sahih Muslim, nasihat dan pelajaran bagi kita semuanya. Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, la takun mithla fulan, kana yaqumul layl fataraka qiyamal layl. Kata Nabi SAW, wahai Abdullah, Janganlah engkau seperti si fulan. Ia tadinya biasa melakukan qiyamul lail, salat malam. Kemudian ia tinggalkan kebiasaan tersebut. Sekali lagi ini nasihat dan pelajaran bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Berikan kemudahan sehingga kita bisa mengambil amalan yang sangat mulia tersebut, yang merupakan sebab dukhul jannah, amalan yang merupakan sebab seorang bisa masuk surga. Hadis Abi bin Salam radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Afsus salam wa aqimu ta'am wa sallu bil lail wa an-nasu niyam tadkhul jannata bi salam." Tebarkan oleh kalian salam dan beri makan oleh kalian orang-orang yang butuhkan, dan salatlah di waktu malam pada saat manusia sedang dalam keadaan tidur. Tadkhul jannata bi salam, niscaya dengannya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh kesejahteraan, penuh keselamatan. Dan jangan sampai terjadi pada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dari sifat yang tidak baik tersebut. Jangankan melakukan qiyamul lail atau menjaga salat witir, bahkan salat fajar pun luput darinya. Salat fajar berjamaah tepat pada waktunya luput darinya. Ini punya sifat yang sangat tercela, yang tidak boleh terjadi pada seorang talibul ilm. Benar, kita seorang talibul ilm diperintahkan atau didorong untuk berjid wal ijtihad, dan banyak asar-asar salafus saleh bagaimana mereka menggunakan waktu malam mereka di dalam talabul ilm. Akan tetapi bukan berarti kita mengesampingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi mentelantarkan dan melalaikan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala kewajiban pada kita. Kita jangan hanya mengambil salafun salih, belajar sampai larut malam, terkadang sampai datang atau menjelang waktu subuh, dan dijadikan alasan untuk meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Lihat pula bagaimana mereka salafun salih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat berjid wal ijtihad, sungguh-sungguh dan giat dalam belajar, menggunakan waktu malam mereka dalam talabul ilm. Bersama dengan itu mereka pun sangat berijtihad di dalam beribadah, menyatukan antara talab dengan ibadah. Khasah itu berupa qiyamul lail, salat dan beribadah waktu malam. Sekali lagi, at-taufiq biyadillahi azza wa jalla. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Dan tentunya yang lebih parah lagi, orang-orang yang menjadikan waktu malam mereka la fi talab wala fi ibadah. Tidak untuk belajar, tidak pula untuk beribadah. Berlalu waktu malamnya dengan sia-sia. Intinya perkara yang sangat tercela. Sekali lagi, seorang talibul ilm hendaknya memperhatikan masalah ini. Menggunakan waktu malamnya sebaik-baiknya. Selain untuk beristirahat dan merupakan hak tubuh kita, tapi juga digunakan untuk belajar sungguh-sungguh dalam talabul ilm dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bab pertama dari bab yang kitab yang ke-14 Kitabul Witr, beliau memberikan terjemah babnya bab majaa fil witr. Bab tentang salat witir. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi qala akhbarna Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah Imam dari Hijrah An-Nafi wa Abdullah ibn Dinar an ibn Umar anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil lail faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili matna matna fa idza khashiya ahadukum as-subh shalla rak'atayn shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat malam. Maka Nabi SAW mengatakan salat malam dua rakaat, dua rakaat. Salatul lail matna matna. Dan dari sini ulama mengambil faedah, ulama mengambil istinbat bahwasanya salat lail itu jumlah rakaatnya tidak berbatas. Masna masna, berapa rakaat saja yang ia kehendaki dan ia mampu, maka boleh ia lakukan. Termasuk dalamnya adalah salat pada saat bulan Ramadan. Hanya saja hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang sudah kita ketahui bersama, beliau mengatakan mazada Rasulullah SAW fi Ramadan wala fi ghairiha ala ihda asyrata raka'ah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW beliau tidak pernah salat di waktu malam baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 raka'ah. Artinya khairul huda, huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat malam dua rakaat, dua rakaat. Fa idza khasyya ahadukum as-subh shalla rak'atan wahidah tutirahu ma qad shalla. Jika seseorang terakhir ketika salat malam khawatir datang waktu subuh, maka ia salat satu rakaat mengganjilkan apa yang telah ia lakukan, mengganjilkan rakaat yang telah ia lakukan. Dan dari yang lainnya di sahih, di sahih Muslim, Nabi mengatakan autiru qabla an tusbihu, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, witirlah kalian sebelum datang waktu subuh, karena akhir waktu qiyamul lail adalah dengan terbitnya fajar, kedatangnya waktu salat subuh. Kalau kita sedang salat sekalipun kita belum selesai dari jumlah rakaat kita, kita biasanya 9 rakaat tinggal ditambah 3 rakaat dengan witir menjadi 11. Kita baru sempat salat 4 atau 6 rakaat. Kalau kita lanjutkan, maka kita akan sholat di waktu sholat subuh. Maka ketika seperti itu, kata Nabi, autiru qabla an tuslihu. Dan di sini, faida khasyya ahadukum subuh, sholat rak'atan wahidah, tutiru maqad shalla. Kalau khawatir datang waktu sholat subuh, maka sholatlah satu rakaat, mengganjilkan apa yang telah ia lakukan dari rakaat. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa an Nafi' anna Abdullah ibn Umar kan yusallimu baina rak'ah wa rak'atain fil witr hatta ya'muru ba'dhi hajati. Nafi' Maulid bin Umar menyebutkan bagaimana salat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Salat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika melakukan salat witir. Kata beliau, Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau kalau salat witir yang jumlahnya 3 rakaat, beliau salam di 2 rakaat pertama. Kemudian setelah itu beliau tambahkan 1 rakaat. Jadi menyelingi antara 2 rakaat pertama dengan rakaat yang terakhir dengan salam. Hatta ya'muru ba'dhi hajati. Akan terkadang ketika rakaat kedua selesai, tinggal 1 rakaat, beliau kalau ada hajat yang ada beliau sampaikan, beliau sampaikan. Kemudian dia tutup dengan 1 rakaat. Ini asar Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Maknanya bahwasanya salat witir yang dari Abdullah bin Umar yang 3 rakaat itu dijadikan 2 salam. Dan salat witir boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat. Sesuai yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kalau 1 rakaat itu jelas. 1 salam. Hanya di sini faedah yang 3 rakaat. Nabi terkadang melakukannya 3 rakaat langsung. 1 kali salam. Terutama kalau beliau qiyamul lailnya 4 rakaat. Seperti dari Aisyah. Dan boleh juga yang 3 rakaat dijadikan 2 salam. 2 rakaat pertama salam. Kemudian setelah itu ditutup dengan rakaat terakhir. Dan bacaan salat witir sudah kita bersama. Rakaat pertama membaca surah Al-A'la, tasabbih isma rabbikal a'la. Rakaat kedua membaca Al-Kafirun. Dan rakaat ketiga membaca Al-Ikhlas. Kemudian hadis berikutnya. Qala haddatsana Abdullah bin Maslamah. Al-Qanabi. An Malik. Malik ibn Anas. An Makhramah ibn Sulaiman an Kurayb Kurayb maula ibn Abbas an ibn Abbas akhbara annahu bata 'inda Maymunah wa hiya khalatuh fattajatu fi 'ardi Wisada wa attaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha fanama hatta intasafa al-layl aw qariban min fastayqadha yamsahu an-nawm an wajhihi ثم قرأ 10 آيات من آل عمران. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فاغسل الوضوء. ثم قام يصلي فصنعت مثله. فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يبتلها. ثم صلى ركعتين. ثم ركعتين ثم أوتر ثم ضج حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, pada suatu malam aku bermalam di rumah Maimunah, bibi beliau, Maimunah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anha, bibi Abdullah bin Abbas sekaligus istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku bermalam di rumahku, di rumah Nabi sallam, di rumah Maimunah bibinya, ketika tidur fadajatu fi ardi wisadah wa daja Rasulullah wa ahluhu fi tuliha. Ketika kami tidur di bantal yang sama, aku tidur di bagian ardinya, bagian ujung lebarnya, dan Nabi bersama keluarganya, bersama bibinya Maimunah di bagian tulnya, bagian panjangnya, bagian memanjang dari bantal tersebut. Kemudian kata Ibn Abbas, maka Nabi tidur di malam tersebut. Ketika masuk pertengahan malam atau mendekati pertengahan malam, beliau bangkit, bangun dari tidurnya. Ketika bangun dari tidurnya, beliau mengusap wajahnya. Kemudian membaca 10 ayat dari surah Al-Imran. Sebuah ayat terakhir dari surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kemudian setelah itu beliau bangun, bangkit menuju Shannin Mu'allaqah, menuju tempat geriba air yang tergantung di rumah beliau. Maka beliau berwudu dari air tersebut, fa'asal wudu, dan berwudu dengan sempurna. Kemudian setelah itu beliau melakukan qiyamul lain, salat. Dan kata Ibn Abbas, ketika aku melihat dan bersama tersebut, melakukan tersebut, aku pun melakukan hal sama. Aku bangun, kemudian berwudu, faqumtu ila janbih, kemudian aku berdiri di samping Nabi SAW, ikut salat bersama Nabi SAW. Hanya saja pada saat itu aku berdiri di samping kiri Nabi SAW. Maka Nabi ketika mengetahui aku salat di samping kiri beliau, meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku. Sebagai riwayat yang lain, kalau di sini disebutkan, maka beliau meletakkan tanganku di atas kepalaku, wa akhadha bi udhuni yaftiluha, kemudian memegang telingaku dan memutar telingaku. Hadirat yang sudah kita lalui, Nabi SAW memindahkan posisi Abdullah bin Abbas dari sebelah kiri beliau ke sebelah kanannya. Kemudian kata Ibn Abbas, pada malam tersebut beliau sholat 2 rakaat, kemudian ditambah 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Kalau dihitung di sini, sudah terhitung 12 rakaat. Tumma autar. Kemudian beliau menutup dengan 1 rakaat witir. Dan yang berpendapat bahwasanya boleh sholat lebih dari 11 rakaat berdalil pula dengan hadis ini. Di hadis Ibn Abbas ini kita lihat 13 rakaat. Maka hadis Aisyah itu bihasa bi ilmiha, sesuai dengan pengetahuan beliau. Beliau tidak pernah melihat Nabi lebih dari 11 rakaat ketika sholat malam. Dan yang lain telah meriwayatkan lebih dari itu. Akan tetapi yang berpendapat bahwasanya sholat malam 11 rakaat itu mahmul, bahwasanya 2 rakaat pertama itu sholat istiftah. Karena Nabi SAW biasanya kalau sholat malam itu sebelum melakukan sholat yang panjang, beliau membuka sholat malamnya dengan 2 rakaat khafifatih, 2 rakaat yang ringan. Dan sini terhitung oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga kita jumlahkan menjadi 13 rakaat. Kemudian setelah selesai sholat malam beliau berbaring. Jadi sambil berbaring sampai datang pada beliau muadzin. Itu Bilal memberitahukan dengan datangnya waktu sholat subuh. Faqama fa shalla rakaatain. Ketika diberitahu waktu sholat subuh, beliau bangkit dan sholat 2 rakaat. Itu qabliyah subuh. Qabliyah fajar di rumah beliau. Selesai 2 rakaat qabliyah, tsumma kharaja fa shalla subuh. Beliau keluar dan salat subuh mengimami para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan dari sini kita bisa mengetahui bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau merupakan hamba Allah yang paling mulia, telah dijamin dengan surga, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Bersama dengan itu, beliau sangat berijtihad di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu malam. Bahkan sampai Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan Nabi melakukan qiyamul lail hatta tatafattara qadamah, sampai kakinya pecah dikarenakan lamanya berdiri. Sampai Aisyah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, lima tasna'u hadha wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini, beribadah dengan sangat luar biasa di waktu malam, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Maka Nabi mengatakan, afal akunu 'abdan syakura, Kata Nabi kepada Aisyah, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tentunya ini pelajaran bagi kita. Semakin banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, maka hendaknya semakin mendorong kita untuk mendekatkan diri, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bentuk syukur nikmat. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita semakin mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita para thalabatul ilm merupakan ahaqqun nas bidzalik, orang yang paling berhak dengan hal tersebut. Wa taufiq biyadillah azza wajalla wa nasr ta'ala at-taufiq. Dan juga dari sini kita bisa mengetahui bagaimana hirs, semangat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam menuntut ilmu. Kita katakan bersama, beliau pada saat ini masih dalam keadaan anak-anak, belum mencapai usia buluh. Karena ketika Nabi meninggal pun beliau baru qaraba al-ihtilah, menjelang usia buluh. Tapi kita lihat bagaimana semangat beliau dalam menuntut ilmu. Sengaja beliau bermalam di tempat bibinya. Dan sebagai riwayat yang kita lalui, ibunya pun mendorong Ibn Abbas untuk bermalam di tempat bibinya, melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Kita cukupkan, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.